Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan petang hari ini dalam rangka kita meneruskan ya kajian kita tentang masalah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mencatat ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita masuk di bab ke-24 ya. Bab ke-24 tentang hukum sihir ya. Bab yang menjelaskan tentang hukum perbuatan sihir ya. Hukum perbuatan sihir. Kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang makna sihir ya, yang dimaksud dengan sihir secara bahasa artinya adalah akibat yang ditimbulkan ya, tetapi tidak diketahui sebabnya ataupun tidak nampak sebabnya. Jadi adanya pengaruh yang nampak yang jelas tetapi tidak jelas sebabnya ya, secara bahasa seperti itu. Jadi sebab-sebab yang dilakukan itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tapi hasilnya jelas ya. Seperti orang melakukan sihir seperti itu. Jadi dia melakukan sebuah perbuatan ya, kemudian tidak terlihat, tidak nampak perbuatan tersebut, tetapi pengaruhnya jelas kepada orang yang tersihir ya. Maka sihir ini akar katanya sama dengan sahur ya. Artinya sahur adalah waktu yang tersembunyi, waktu di akhir malam ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa sihir dinamai sihir dan dekat dengan kata sahur, karena pengaruhnya terjadi pada waktu gelap, waktu malam. Maka kalau kita perhatikan pengaruh sihir itu akan nampak jelas pada saat maghrib sampai fajar ya. Kalau sudah siang maka pengaruhnya itu melemah ya. Jadi kekuatan sihir itu adalah identik dengan kekuatan ilmu gelap ya, ilmu hitam ya. Dikatakan ilmu hitam memang betul, karena itu memang pengaruh kuatnya pada saat malam, malam hari ya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang berhubungan sihir ya, dan konco-konconya sihir itu pengaruhnya jelasnya pada waktu malam ya. Kalau siang biasanya normal kembali, biasa. Tapi kalau sudah masuk malam maka pengaruhnya itu akan terlihat jelas. Nah ini disebutkan oleh para ulama. Jadi sihir adalah sebuah perbuatan yang sebabnya tidak nampak, tidak jelas, tetapi pengaruhnya jelas. Seperti orang yang tersihir sebabnya enggak jelas, kenapa kok sampai terjadi seperti ini, seperti itu. Tapi akibatnya jelas ya. Sihir itu bisa melukai ya, bisa menimbulkan madarat, bahkan sihir bisa mematikan. Sihir itu bisa mematikan, dan kita bisa saksikan dalam kehidupan ini. Ya, kita akan lihat ada orang yang tubuhnya penuh dengan jarum, penuh dengan paku ya, penuh dengan padi ya, kadang diisi gunting juga ya, macam-macam seperti itu, dan itu bisa mematikan ya. Terakhir saya pernah ada ya, ada tamu dari Gorontalo ya, dia disihir udah sekian lama ya, kemudian diterapi di sana nggak bisa, diterapi suruh ke bawah ke Jogja ya. Kasihan ya, kasihan sekali orang tersihir itu. Jadi sudah habis dagingnya, tinggal kulit saja sama tulang ya. Kemudian ya, pada saat kita coba ruqyah ya, qadarullah ya, ruqyah itu ya berpengaruh, tapi tidak ya, belum sanggup ya untuk melakukan terapi ya. Sampai akhirnya qadarullah ya, pada saat kita ruqyah kita paksa pun fisiknya yang tidak kuat. Nah, jadi pada saat kita paksa ruqyah ya, fisiknya karena tinggal tulang dan kulit saja maka dia tidak kuat ya. ya disitulah kemudian takdir Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan akhirnya dia meninggal dunia di situ. Ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa membunuh. Ya, sihir itu bisa menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang. Ya, pengaruhnya jelas seperti itu, tapi perbuatannya itu tidak nampak, tidak jelas. Kenapa kok bisa gunting sampai di perut? Ya. Kenapa paku-paku bisa ada di dalam tubuh? Tidak nampak kapan memasukkannya, tapi pengaruhnya jelas. Ya, terlihat, terdeteksi, ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan sihir. Nah, sihir ini sangat akrab dalam ajaran agama sebelum Islam, ya. Ajaran agama sebelum Islam. Dan seperti kita lihat dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, pada saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ya, serta dengan, dan ini berlaku sampai zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kehidupan Rasul pun kita masih temukan banyak perilaku sihir, dan kita saksikan Nabi sendiri pernah disihir, ya, oleh orang Yahudi. Nah, maka agama Yahudi adalah agama yang identik dengan sihir. Ya, kalau kita saksikan peribadatan orang Yahudi, ya, sampai sekarang ada dalam sekte Yahudi yang mereka adalah jelas-jelas penyembah setan itu, ya. Jelas-jelas penyembah setan, dan itu kita masih saksikan sampai sekarang. Ya. Nah, ilmu sihir ini banyak dikuasai oleh Yahudi. Ya. Nah, di dalam Islam Allah sebutkan, ya, misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Ayat 102 ini ayat yang secara jelas menjelaskan tentang hukum sihir. Ya. Ini adalah kisahnya Sulaiman alaihissalam, kisah Harut dan Marut, ya, kisah Harut dan Marut. Ya, nanti secara jelas bisa dibaca dalam ayat ini secara lengkap. Kalau di buku ini cuma disebutkan potongannya yang menunjukkan kepada hukum dari perbuatan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya, jadi wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, ya, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatinu kafaru yu'alimuna an-nasa sihr, ya. Ila akhiri sampai ayat ini. Jadi Allah sebutkan wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar, ya, Al-Quran, ya, kitab Allah dengan sihir itu, ya, maka tidaklah, ya, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Maka di akhir ayat di sini juga disebutkan Allah sebutkan fala takfur, ya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur di akhir ayat dalam ayat 102 ini, ya. Dari ayat ini Allah sebutkan fala takfur, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Ya, maka sebagian ulama menyebutkan hukum perbuatan sihir itu adalah kufur. Ya, hukum perbuatan sihir itu adalah kufur. Ya. Dan sihir ini, ya, bisa dengan perbuatan, ya, perbuatan seperti orang-orang yang para dukun lakukan, ya. Kemudian juga sihir itu bisa dengan hipnotis, ya, dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna minal bayani sihir, ya, ada di sebagian kata-kata itu sihir. Jadi ada perkataan-perkataan yang bisa menyihir manusia, ya, ya, pada saat orang itu dibujuk, dia ini dia tidak sadar dan terbawa, ya, tersihir. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada saat menceritakan bagaimana Rasul itu terkena sihir, ya, disebutkan Rasul itu seakan-akan melakukan perbuatan sesuatu, ya, tapi ternyata beliau tidak melakukan itu. Nah, jadi seperti orang berhayal, ya, di luar kesadarannya dia melakukan perbuatan, tapi ternyata dia tidak melakukannya itu. Ya. Ini yang Aisyah radhiyallahu anha ceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW pada saat terkena sihir yang disihir oleh orang Yahudi. Ya, kemudian Rasul diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau. Nah, jadi kalau di dalam ayat ini Allah sebutkan orang-orang yang mempelajari sihir, ya, kemudian mereka meninggalkan Al-Qur'an justru berpegang kepada sihir, maka Allah katakan ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak dapat balasan apapun, ya. Dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Ini menunjukkan orang yang mempelajari sihir itu tidak ada keuntungan sedikit pun di akhirat. Adanya adalah kerugian, adanya adalah kesengsaraan di situ. Ya, maka di dalam Islam itu tidak mengenal sihir. Ya, sihir itu adalah perkara yang ya disebutkan nanti termasuk salah satu yang membinasakan pelakunya. Ya. Kemudian misalkan di ayat lain di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'minuna bil jibti wat taghut." Ini Allah ceritakan tentang orang-orang Yahudi. Ya, Allah ceritakan mereka yu'minuna bil jib. Mereka ahlul kitab, orang Yahudi itu beriman, percaya kepada al-jib dan taghut. Ya. Apa yang dimaksud al-jib di sini menurut penafsiran para sahabat, maka Umar radhiyallahu anhu beliau mantan yang dikatakan jib itu adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Ya, jadi orang-orang Yahudi mereka yang mendapatkan kitab dari Allah, tetapi mereka tetap mempercayai kepada sihir. Ya, mereka tetap menjalankan ilmu sihir itu, dan mereka juga percaya ya kepada setan. Jadi mencampur adukan ya antara kebenaran yang datang dari Allah dan ya kesesatan yang datang dari sihir dan dari setan. Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah, ya beliau seorang sahabat, ya beliau mengatakan taghut-taghut ya ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Ya, pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Ini pada zaman jahiliyah, jadi setiap kabilah itu ada tukang ramal. Karena tukang ramal dukun sebelum datangnya Islam, mereka menjadi orang-orang yang punya peranan penting dalam kehidupan. Nah, itu agamanya jahiliyah itu dukun dan paranormal itu. Ya. Seperti sebelum datangnya Rasul, ya diturunkan Rasul pada tahun itu kan, dukun-dukun Yahudi, ya, dukun-dukun tersebut sudah mengatakan ini akan datang Nabi terakhir, ya Allah akan mengutus Nabi terakhir. Bahkan namanya Muhammad itu menjelang kelahiran beliau sudah ada beberapa anak yang dinamai dengan Muhammad, ya. Dan sebelumnya belum pernah ada orang namanya Muhammad. Kenapa sampai ada beberapa orang yang dinamai dengan Muhammad? Ya karena dukun tadi, ya karena paranormal yang bekerja di situ. Nah, jadi orang-orang ahlul kitab mereka percaya kepada kitab yang Allah turunkan, tetapi mereka juga percaya kepada sihir dan kepada dukun-dukun paranormal dan sihir. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ya. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Jadi Allah perintah Rasul jauhi, bukan ditinggalkan. Ya, jadi kalau dijauhi jangan dekat-dekat dengan perbuatan ini. Jadi 7 perbuatan ini jangan didekati sama sekali. Bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa saja kita dekat dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau Rasul perintah istanibu artinya jauh-jauh. Jangan mendekat kepada 7 perbuatan ini. Ya. Kenapa? Karena 7 ini adalah al-mubiqat, muhlikat. Mubiqat artinya muhlikat, yaitu membinasakan, menghancurkan pelakunya ataupun orang yang dekat-dekat. Siapa itu? Yang pertama adalah ya mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa mahunna, wahai Rasulullah, apa itu 7 perkara itu? Maka qala, Nabi bersabda, yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama adalah orang itu mensekutukan Allah. Ya. Kalau sudah mensekutukan Allah sudah tidak ada harapan. Ya, ini adalah dosa yang paling besar. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayudan bin Adam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau mengatakan, antaj'ala lillah ini dan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ya. Jadi kalau sudah kesyirikan, maka ini yang paling pertama, pasti binasa orangnya, ya. Karena Nabi sudah mengatakan binasa itu, ya. Mau sehebat apapun, sekuat apapun, ya namanya musyrik itu pasti binasa, ya. Karena itu adalah kezaliman dan salah kaprah, ya orang musyrik itu salah kaprah. Dia mempercayai, meyakini segala sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi mereka dikatakan sebagai orang yang akan mendapatkan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak binasa ya? Di akhirat tidak ada harapan sama sekali. Ya. Tidak ada harapan sama sekali, ya. Disebutkan wa may yusyrik billahi ya, faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahu jahannam. Barang siapa yang berani mensekutukan Allah, ya, maka apa? Kembalinya adalah neraka jahanam. Diharamkan surga baginya. Ya Allah katakan haram surga itu. Ya, kalau sudah katanya haram, enggak mungkin berubah halal. Ya. Babi haram, enggak mungkin babi itu jadi halal, itu enggak mungkin gitu. Ya, maka kalau Nabi Allah sudah berfirman harrama 'alaihil jannah, orang itu diharamkan masuk surga, maka tidak mungkin namanya haram berubah jadi halal, itu tidak mungkin itu. Dan Allah katakan wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya orang itu adalah bukan neraka biasa tapi neraka jahannam. Neraka yang paling dasar yang dikhususkan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Didoakan saja enggak boleh, ya, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin aja enggak boleh. Disolati enggak boleh, dimandikan enggak boleh, ya. Lalu bagaimana? Ya, para ulama mengatakan dibuang di padang pasir itu mayatnya. Ya. Dibuang di padang pasir. Jadi ini ada sedikit kelebihannya. Ternyata kalau bangke di padang pasir itu tidak bau seperti kalau ada bangke di kita itu. Ya. Jadi pada saat saya di sana, saya lihat banyak ya, kalau bapak nanti di medan magnet di situ banyak bangkai kambing ya, kami cuma dilempar aja ya. Tapi tidak bau seperti bangkai kalau ada di sini ya, mungkin karena kelembaban udaranya itu yang ya. Jadi kalau para ulama mengatakan orang-orang seperti ini kalau mati dibuang saja di padang pasir itu, nggak usah diurus apa-apa gitu. Nah ini bagaimana? Karena tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Bahkan Rasul pada saat memperlakukan korban-korban perang dalam perang Badar, itu satu sumur itu seluruh mayit dari orang-orang musyrikin dilemparkan jadi satu itu. Cuma ditumbuk saja di situ. Nah ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada apa-apain, cuma dibuang aja, ditumbuk aja deh. Di sumur dibiarkan udah. Nah ini orang-orang yang musyrik itu, ya orang yang melakukan kesyirikan itu diperlakukan seperti itu. Nah ini Islam memperlakukan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka Nabi katakan jauhi perkara itu. Ya Allah tidak memberikan ampunan, maka dijauhi, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perbuatan itu, kita disuruh menjauh, bukan meninggalkan, tapi jauhi, jangan dekat-dekat perbuatan yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sihr. Nabi menjadikan sihir adalah tingkat kedua kerusakan yang menghancurkan. Jadi sihir itu adalah setelah syirik. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan sihir, ya, nanti dijelaskan ya tentang hukumnya di situ ya, kita bacakan hukum orang-orang yang melakukan sihir ya, dan nanti setelah bab 24 ini ya, bab 25 dan seterusnya dibahas mana-mana yang termasuk perbuatan sihir ya, biar kita tahu mana yang harus kita jauhi dalam kehidupan ini. Nah, sihir ini termasuk yang menghancurkan nomor 2 setelah kesyirikan. Jadi kadang kita heran ya, sekarang terjadi atraksi gitu ya sihir di ini. Dulu Jundab bin Abdullah ini sahabat yang nanti meriwayatkan hadis tentang hukuman orang yang melakukan sihir. Nanti kan disebutkan di hadis ini haddus sahir darbatu unuqahu. Ya. Hukuman orang melakukan sihir itu dipenggal lehernya. Ya. Dan madhabnya Imam Ahmad dan madhabnya Imam Malik. Jadi kalau kita lihat orang seperti ini tidak usah disuruh bertobat. Ya, seperti Jundab bin Abdullah suatu ketika beliau melihat atraksi. Ada orang yang bisa memenggal leher orang setelah putus disambung lagi. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Jundab? Tinggal datangi orang tadi, dia yang tebas lehernya itu. Mati juga gitu. Dan ini yang terjadi pada zaman sahabat. Ini yang melakukan adalah Jundab bin Abdullah. Dia melihat ada atraksi seperti itu. Ya, maka ini pawangnya, tukang traksinya sekalian dia penggal juga. Dan tidak diperintahkan untuk bertobat dulu. Ini mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kalau dua imam ini memerintahkan dulu bertobat dulu. Kalau tidak mau baru dia dihukumi dengan hukuman hukuman penggal leher ataupun dipancung gitu. Nah, jadi sihir ini bukan perkara biasa tapi perkara yang sangat berat ya. Jadi disebutkan nanti di dalam pembagian sihir, jadi maniktabasa syu'batan minas sihir ya, atau maniktabasa syu'batan minan nujum faqad istakbasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu astrologi, ini astrologi ya, maka sungguh dia telah mempelajari sihir. Jadi astrologi itu ilmu sihir, itu dihukumi dalam Islam. Astrologi itu berbeda dengan astronomi ya. Kalau astronominya itu diperbolehkan, kalau astrologinya itu adalah sihir. Orang yang mempelajari ini hukumnya sama, dor batu unukohu, dipenggal lehernya itu. Nah, ini jadi ini bukan hukum dari saya ya, ini hukum dari Islam yang perlu kita jelaskan kepada umat. Karena apa? Karena itu bukan perkara yang biasa. Ya, saking beratnya, saking besarnya dosanya, sampai Nabi katakan jauhi, jangan sekali-kali didekati. Malah kadang ada rumah makan yang menawarkan hiburannya atraksi, hipnotis. Kan, itu. Nah itu bagian-bagian dari ilmu sihir. Ya, bahkan sekarang malah jadi artis-artis terkenal gitu ya. Coba kalau zaman Islam, zaman sahabat, berebut sahabat itu untuk memenggal lehernya itu. Nanti kita sampaikan di situ hadis-hadis bagaimana para sahabat memperlakukan orang-orang yang melakukan perbuatan sihir. Jadi mereka berebut itu. Ya. Jadi yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga adalah at-qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga yang harus kita jauhi adalah menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Jadi membunuh yang diharamkan oleh Allah itu adalah menghancurkan, itu adalah dosa besar. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala mu'minan muta'amidan fajazaohu jahannam khalidina fiha." Ya, barang siapa yang menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya. Sehingga para ulama berbeda pendapat, ya. Orang yang membunuh muslim secara sengaja dia diterima tobatnya atau tidak? Sebagian mengatakan tidak diterima. Karena Allah sudah mengatakan fajjajauhu jahannam khalidina fi, balasan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia benar bertobat dengan ikhlas maka diterima di situ. Nah, ini jadi menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah. Nyawa yang diharamkan oleh Allah itu ada empat. Yang pertama adalah nyawa seorang mukmin, haram dihilangkan nyawanya. Ya. Jadi pertama jiwa seorang mukmin haram. Yang kedua adalah orang kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang non muslim yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, terikat perjanjian dengan kaum muslimin yang dia hidup di bawah pemerintahan muslim dan membayar pajak kepada kaum muslimin, maka kafir seperti ini tidak boleh dibunuh. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang artinya adalah man qatala dhimmiyan ya faqad harrama alaihi aljannah, atau disebutkan falam tajid rihal jannah. Barang siapa yang menghilangkan jiwa kafir dhimmi maka dia tidak akan mencium aroma surga. Jadi kalau ada orang non muslim punya terikat perjanjian dia hidup di bawah pemerintahan muslim ya, maka dia tidak boleh dibunuh. Ya, kalau dibunuh orang yang membunuh itu tidak bisa mencium aroma surga. Yang kedua adalah yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Ya. Itu orang-orang muslim non muslim ya yang dia itu terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, terikat perjanjian damai. Jadi misalkan dua negara muslim dan non muslim yang terikat perjanjian untuk tidak melakukan penyerangan, terjadi gencatan senjata. Ya, kalau sudah ada perjanjian seperti ini, perjanjian damai, maka juga tidak boleh dibunuh. yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah orang kafir musta'min, yaitu orang-orang yang dia non muslim masuk ke negara muslim, ya sebenarnya dia adalah orang-orang yang kafir harbi, yaitu orang-orang yang sebenarnya boleh dibunuh, tapi dia masuk ke negara muslim dengan tujuan untuk bukan masalah peperangan, contohnya misalkan adalah untuk bisnis, untuk usaha. Nah, maka yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh. Ya, ini diharamkan oleh Allah. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang muslim sendiri itu Allah katakan, ya, Nabi bersabda tadi, "Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq," kecuali dengan cara yang benar. Maka menghilangkan nyawa dengan cara yang benar itu ada tiga, disebutkan di dalam hadis adalah an-nafsu binafsi, yaitu orang yang membunuh orang muslim. Orang yang membunuh orang muslim maka boleh dibunuh. Itu namanya dikisos. Ya, dikisos. Maka orang yang membunuh seorang muslim lain maka hukumannya juga dia harus dihilangkan nyawanya. Ini keadilan, nyawa dibalas dengan nyawa di dalam Islam. Karena enggak mungkin nyawa itu diganti uang, kan tidak mungkin di situ. Maka Islam adil. Kecuali kalau ahli warisnya itu memaafkan dengan cukup membayar diat ganti rugi, maka ini tidak mengapa, dibolehkan. Tetapi sebenarnya hukum awalnya adalah an-nafsu binafsi. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Yang kedua yang boleh dihilangkan nyawanya adalah as-sayyibu zani. Ini as-sayyibu zani adalah orang yang sudah menikah ataupun orang tua yang kemudian dia berzina. Jadi kalau ada orang sudah menikah kok melakukan perbuatan zina, maka hukumannya itu mati. Hukumannya itu mati, itu berat, ya berat. Maka berhati-hati. Ya, jadi kalau ada orang sudah menikah maka harus pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai sampai terjatuh kepada perbuatan ini, karena hukumannya berat. Itu hukumannya itu dirajam sampai mati itu. Kalau cuman dipenggal itu masih mendingan, ya langsung mati. Nah, kalau dirajam itu dilempari batu sampai mati. Ya, jadi dilempari batu sampai mati, wah itu. Dan para ulama tidak membolehkan dengan batu terlalu besar, karena terlalu besar juga langsung mati. Tidak boleh juga terlalu kecil. Terlalu kecil juga terlalu menyiksa di situ. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Ini mengerikan luar biasa, ya luar biasa. Jadi bagi yang sudah menikah itu harus menjadi orang yang qanaah. Qanaah dalam artian cukuplah dengan rezeki yang Allah sudah berikan, ya. Hilangkan pepatah rumput tetangga lebih hijau itu. Harus dijauhkan. Mengingat hukumannya yang luar biasa. Coba kita bayangkan hukumannya itu. Jadi hukumannya dilemparin batu dan disaksikan oleh kaum muslimin. Ya. Dilemparin kepalanya pakai batu sampai mati itu, sampai pecah kepalanya itu. Setelah mati baru dia dimakamkan itu. Nah, ini mengerikan. Mengerikan. Na'udzubillah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan kita tidak boleh pede dalam masalah ini. Karena Nabi mengatakan mataraktul fitnah ador min fitnati nisa. Saya pernah tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat daripada fitnah wanita itu. Namanya nisa ini luar biasa, ya. Jadi tidak boleh ada orang sok kuat, ya. Jadi kaum laki-laki tidak boleh sok kuat karena ini fitnah yang paling berat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wasiatkan. Ya, maka Allah perintahkan wala taqrabu, jangan mendekati. Jangan mendekati. Karena kalau sudah mendekati bahaya, ya sudah mendekati, maka jangan dekat-dekat dengan perbuatan tersebut. Kemudian yang boleh dibunuh yang ketiga dari orang mukmin adalah at-tawali yaumaz-zahfi, yaitu orang itu melarikan diri dari peperangan. At-tariqu lidinihi mufarriqun anil jamaah. Jadi yang ketiga yang boleh dibunuh adalah at-tariku lidini, orang yang murtad. Ya. Orang murtad dalam Islam itu hukumannya satu saja, Ya, Nabi bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa ganti agamanya, maka ganti kepalanya itu. Ganti kepalanya, karena Nabi mengatakan "Man badala dinahu." Barang siapa ganti agama berarti dia berani mengganti kepala itu. Jadi kalau dalam negara Islam enggak ada istilahnya orang ganti KTP-nya itu, ganti agama itu enggak ada ceritanya. Pas ganti agama maka ganti kepalanya juga sekaligus. Nah ini, nah tiga orang ini yang boleh dihilangkan jiwanya. Orang yang membunuh orang lain, yang kedua adalah orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya. Nah ini, maka Nabi katakan, qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Kecuali dengan cara yang benar, cara yang benar adalah tiga tadi. Ya. Kemudian yang harus kita jauhi adalah wa aklur riba, memakan riba. Ya. Jadi memakan riba ini ciri-ciri hari kiamat. Nabi sudah mengabarkan tanda-tanda hari kiamat adalah ya manusia tidak bisa lepas dari riba. Ya, ya kita itu berat lepas dari riba. Ya. Ini sudah memang tanda-tanda hari kiamat. Dan Allah sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu wadaru ma baqiya minar riba. Ya. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan oleh kalian riba. Ya, tinggalkan oleh kalian. Dalam ayat ini jangan mendekati. Jangan mendekati. Orang-orang yang dia memakan riba, maka Allah katakan fa'adzin biharbi minallahi wa rasulih. Maka orang yang makan riba sudah diizinkan, berarti dia memerangi Allah dan Rasulnya itu. Jadi dia adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kita mengerikan ya kalau kita bahas tentang riba ini. Contoh, jadi balasan riba, ya dosa yang paling ringan dari memakan riba adalah seperti seorang anak menzinai ibunya. Bayangkan, jadi kalau ada seorang anak yang menzinai ibunya, itu bagaikan dosa paling ringan dari orang yang memakan riba. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana dosa daripada memakan riba ini. Ya, maka ya kita jauhi sekuat tenaga kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memakan riba. Karena saya lihat prakteknya masih banyak di Jogja, namanya rentenir itu masih sangat banyak ya. Kalau di pasar-pasar banyak ada namanya bank plecit itu ya. Ini sebenarnya bukan pekerjaan remehan ini. Ini pekerjaan melebihi kerjaan preman itu. Ya, bank plecit itu pekerjaan yang melebihi pekerjaannya preman, karena itu balasannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi mengatakan ini harus dijauhi. Kemudian yang seterusnya adalah wa aqlu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ya, hati-hati ya, kewajiban kita adalah menyayangi mereka, mengasihi mereka, bukan kita memakan harta anak yatim, menyengsarakan mereka. Dosa besar ya kalau ada orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian yang seterusnya adalah watawalli yaumaz zakhfi. Termasuk dosa besar yang membinasakan adalah lari dari medan perang. Maka tidak ada ceritanya lari dari medan perang. Ya. Maka dulu dalam perang Mu'tah, Khalid bin Walid menyelamatkan pasukan pada saat berperang dengan Romawi. Ya, karena 3.000 pasukan melawan 200.000. Ya. Berperang 3 hari tidak bisa menang, ini hanya dibawa mundur ke Madinah. Ya, kalau kita kan ya wajar lah, masa 3.000 lawan 200.000. 1 lawan 60, ya jurusnya pakai jurus pamungkas pun tetap berat itu ya. 1 lawan 60 itu. Ya apa boleh buat, Khalid bin Walid tarik pasukan sampai ke Madinah, selamat. Apa yang terjadi? Sampai Madinah dilemparin itu sama ibu-ibu dan anak-anak itu. Dilemparin pakai batu. Memalukan ini, kalian pulang melarikan diri dari medan perang itu. Ya. Itu padahal sudah jurus pamungkas ya. Ya, jurus pamungkas saya melarikan diri pulang ke kota Madinah. Dan seperti ini pun ya dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya, para itu saya kaum wanita pun tidak menerima, bahkan mereka di ece ya. Kalian ini adalah orang-orang yang melarikan dari medan perang di situ. Ya. Maka melarikan diri dari medan perang ini adalah termasuk dosa besar. Ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, ya, menuduh zina kepada wanita-wanita mukminah yang baik-baik yang menjaga diri. Ya, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Jadi kalau ada orang kok berani memfitnah wanita baik-baik, oh si fulan itu demenan sama ini sama ini. Hati-hati itu. Kalau dia tidak punya 4 saksi, maka siap-siap itu punggungnya dan pantatnya. Fajliduhum 80 jaldah, cambuk 80 kali pakai rotan itu. Ya. Jadi orang yang menuduh si fulan, si fulanah itu ini gini gini, maka hati-hati. Allah cambuk orang itu 80 kali, dan lebih mengerikan adalah falam tuqbalu lahum syahadatan abada. Persaksian orang seperti ini sudah tidak pernah dipakai lagi. Jadi kalau ada orang kok pernah ngember, ya, ngember memfitnah wanita yang baik-baik, dia mengatakan begini dan begitu dan itu tidak benar. Yang pertama dicambuk 80 kali, yang kedua persaksiannya tidak boleh dipakai. Ya, falam tuqbalu lahum syahadatan abada. Ya. Persaksiannya tidak akan pernah diterima dalam Islam. Maka berhati-hati, ya, berhati-hati, jangan mudah, ya, mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan harkat martabat orang lain. Nah, maka di sini kemudian yang seterusnya adalah hukuman, ya, hukuman dari orang-orang yang melakukan perbuatan sihir. Maka Jundab bin Abdullah beliau mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Jadi sudah titik gitu aja. Jadi dipenggal dengan pedang. Maka dari hadis ini para ulama sebagian tadi saya katakan mereka tidak memerintahkan untuk bertobat karena hukumannya adalah di kalau dia ini dianjurkan itu berarti hukuman ini tidak berlaku gitu. Maka mereka berpendapat maka sudah kalau ada ketahuan perbuatan melakukan perbuatan sihir maka harus dipenggal lehernya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Bajalah bin Abdillah bin Abdah dia berkata, "Kataba Umar bin Al-Khattab an yaqtulu kull sahirin wa sahiratin." Umar bin Khattab sudah menetapkan ya, tukang sihir laki-laki dan perempuan maka dibunuh. Ini fikihnya Umar. Jadi Umar sudah menetapkan siapapun laki-laki, perempuan yang melakukan sihir maka hukumannya dibunuh. Qala maka Bajalah mengatakan faqatalna thalatha sawahir. Maka kami sudah membunuh 3 perempuan yang melakukan sihir. Kalau imam sudah memerintahkan seperti ini, pemimpin ini, maka enggak usah diajukan ke pemimpinnya. Jadi kalau Umar sebagai khalifah sudah menetapkan yang melakukan sihir bunuh saja. Maka enggak usah ditangkap kemudian ini dibawa ke Umar, enggak usah. Jadi temu, lihat jelas sudah dipenggal saja gitu. Itu sudah sah gitu. Saya bukan masalah ini karena masalah beratnya perbuatan tersebut. Jadi Umar tidak usah memerintahkan macam-macam harus disidang dulu, enggak usah. Punya kalau jelas-jelas dia melakukan perbuatan sihir maka sudah dihabisin saja gitu. Ini juga mengurangi pekerjaan khalifah itu ya. Jadi biar cepat ya, biar cepat di situ. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari dalam hadis sahih dari Hafsah putrinya Umar bin Khattab telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuannya itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat. Ya, 3 orang sahabat di situ adalah Umar, Hafsah dan Jundab. Ini menunjukkan hukuman ini adalah amalan sahabat yang tentu ini diperbolehkan dalam Islam. Ya, dibolehkan dalam Islam. Ya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi perbuatan sihir ini adalah bukan perbuatan biasa tapi hukum adalah perbuatan yang membawa kebinasaan bagi orang-orang yang melakukannya. Dan kita disuruh oleh Rasul jauhi, jangan dekat-dekat dengan perbuatan tersebut. Ya, karena saking bahayanya perbuatan tersebut. Ya, mempelajari saja enggak boleh. Ya. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, di situ ada disebutkan ada 8 kandungan bab. Yang pertama tafsiran dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat ini menunjukkan tentang kafir orang yang melakukan perbuatan sihir, ya. Kedua tafsiran dalam surat An-Nisa. Ya, disebutkan bahwa ayat kedua menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang beriman kepada jib, ya, beriman kepada sihir. Maka betul banyak, ya, kita lihat orangnya muslim tapi melakukan sihir. Jadi apapun yang dilakukan orang Yahudi, orang Islam ada yang mengikuti gitu. Jadi pasti umat ini ada saja orang-orang yang seperti itu. Yang keempat, taghut, ya, bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Taghut adalah segala sesuatu yang ditaati, dicintai, ya, diagungkan secara berlebihan. Yang kelima, mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. 7 ini juga belum, bukan hanya 7 saja, tetapi ini 7 yang disebutkan oleh Rasul, dan hadis-hadis lain juga ada lagi yang menyebutkan dosa-dosa besar. Jadi tidak hanya terbatas kepada 7, tapi ada 7-7 lain yang juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menunjukkan tukang sihir adalah hukumnya kafir, ya. Kemudian yang ketujuh, tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertobat. Ya, jadi ini madhabnya dalam Imam Ahmad. Ya, penulis buku ini madhabnya Ahmad Hambali, ya. Jadi berpendapat bahwa tukang sihir adalah hukumnya dihukum mati tanpa diminta bertobat. Kedelapan, jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya. Ya, pada zaman Umar saja yang hukumannya sekeras itu saja ada, apalagi sekarang, ya, yang orang itu punya kebebasan sebebas-bebasnya, dan kita betul-betul menyaksikan banyak, ya, nanti perbuatan-perbuatan dari perbuatan sihir. Nah, adapun macam-macam dari contoh perbuatan sihirnya nanti dibahas di bab setelahnya. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kita sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.